Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Setelah kita selesai membahas tentang kana dan akhwatnya dan juga yang diserupakan dengan kana dalam amalan dari huruf-huruf, maka kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Yaitu ada wat yang beramal dalam keadaan berlawanan dengan amalannya kana dan akhwatnya. Yaitu inna dan akhwatnya. Al-Fani yang kedua. Inna wa anna lita'kidi walakinna lil-istidraki wa ka'anna lit-tashbihi amil-zanni walayta lit-tamanni wal'alla lit-taraji awil ishfaqi awil ta'lili فينصبنا المبتدا اسما لهن ويرفعنا الخبر خبرا لهن. Yang kedua adalah inna anna, yang kedua dari anna wasikh ya, setelah kana dan akhwatnya, maka yang kedua inna dan akhwatnya. Inna wa anna keduanya untuk taukid, bedanya nanti akan disebutkan insyaallah dalam penggunaan. Kalau inna biasanya untuk nasar, yang dimasukinya berubah menjadi mufrad. Kalau anna yang dimasukinya tetap sebagai jumlah nanti. Inna wa anna li ta'kid, inna dan anna untuk ta'kid. Bahasa yang lain taukid, itu yang lebih fasih. Wa qad ja'altumullah 'alaikum apa? Wa la takunu kallati naqadat ghuzlaha min ba'di quwwatin ankatha. Apa itu ayatnya tuh? Taukida. Ba'da taukidiha. Taukid ataupun ta'kid. Ana lupa ayatnya. Walakinna lil istidraki. Kemudian lakinna untuk istidrak. Ini juga akan dijelaskan makna istidrak. Wa ka'anna litashbihi ayadhan. Ka'anna untuk tashbih, penyerupaan ataupun dugaan. Walaita litamanni, dan laita untuk tamanni, angan-angan. Wala'alla littaraji, la'alla untuk harapan. Awil isyfaq ataupun khawatiran. Awil ta'lil ataupun ta'lil, menunjukkan alasan. Fayansibna al-mubtada'a isman lahunna, maka semuanya inna dan akhwatnya, anna lakinna, ka'anna, laita, la'alla, semuanya menasubkan mubtada' sebagai isimnya. Wa yarfa'na al-khabar khabaran lahunna, dan merafa'kan khabar sebagai khabarnya. Itu macam yang kedua dari an-nawasikh yang menghapuskan hukum mutlak khabar, yaitu inna dan akhwatnya. Inna dan akhwatnya amalannya adalah berlawanan dengan kana. Kalau kana amalannya merafa'kan isimnya yang tadinya mubtada dan menasabkan khabarnya yang tadinya khabar, kalau inna dan akhwatnya kebalikannya, menasabkan isimnya yang tadinya mubtada dan merafa'kan khabarnya yang tadinya khabar. Ya. Kata Ibn Malik, li inna anna laita lakinna la'alla. Ya, ka'anna aksu malikana min amal. Li inna anna laita lakinna la'al. Bagi inna laita la'alla lakinna. Ya. Li inna anna laita lakinna la'al. Ka'anna dan juga kanna. Itu aksu malikana min amal. Amalannya berlawanan dengan apa? Kana. Syarah. Al-Fani min babi nawasikh al-mubtada'i wal-khabar. Yang kedua dari bab nawasikh, penghapus-penghapus hukum mubtada dan khabar, adalah ma yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Apa yang dia menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan penjelasan tentang makna-makna huruf-huruf ini. Inna dan teman-temannya. Wa huwa sittatu ahrufin. Dan dia. Dia kembali ke mana? Ya. Afani ini. Ya. Wa huwa sittatu ahruf. Dan dia macam yang kedua dari an-nawasikh yang menasabkan isim dan merafakkan khabar. Ada 6 huruf. Inna wa anna, makna keduanya sama, untuk taukid. Ya, untuk taukid. Kalau dikatakan Zaidun qa'imun, Zaid sedang berdiri. Tidak ada penekanan. Nah, ketika antum ingin menekankan maknanya, karena mungkin yang antum ajak bicara kurang yakin, maka ditambahkan inna, inna Zaidan qa'imun. Ya. Takul, engkau katakan Zaidun qa'imun. Thumma tudkhilu alaihi inna. Kemudian engkau masukkan setelah itu inna. Ya. Lita'kidil khabar, untuk menguatkan makna khabar. Jadi beda kekuatan berita ataupun khabar pada ucapanmu Zaidun qa'im dengan inna Zaidan qa'imun. Kalau Zaidun qa'imun, Zaid sedang berdiri. Itu beda kekuatannya dengan kalau ditaukid inna Zaidan qa'imun. Di situ khabarnya lebih dikuatkan lagi terjadinya. Inna Zaidan qa'im. Sesungguhnya Zaid benar-benar berdiri gitu. Wa taqriri, untuk mentakid, menguatkan makna khabar, yakni terjadinya khabar. Wa taqririh, dan juga penetapannya. Fataqul, maka engkau katakan inna Zaidan qa'imun. Sesungguhnya Zaid berdiri, atau Zaid benar-benar berdiri. Wa kadzalika anna, demikian pula anna, maknanya sama. Illa annaha labudda an yasbiqaha kalamah, di antara perbedaan dalam hal penggunaan antara inna dengan anna adalah bahwasanya penggunaan anna itu harus didahului oleh kalam sebelumnya. Tidak boleh di awal jumlah antum datangkan anna, anna Muhammadan qa'imun, enggak boleh. Kalau inna, ya, tempatnya. Ya, di awal. Kalau anna harus ada sebelumnya yang mendahuluinya. Ya. Seperti alimtu anna Zaidan fadilun. Saya tahu bahwa Zaid itu orang yang utama. Ada yang mendahului, alimtu. Ya. Illa anna halabudda an yasbiqaha kalamun. Hanya saja anna dalam penggunaan harus didahului oleh kalam yang lain. Oleh kalam. Kaqaulika, seperti ucapanmu. Balaghani. Ya. Sampai kepadaku. Annaka, misalkan maridun. Engkau sedang sakit. Atau a'jabani. Ya. A'jabani annaka qa'imun. Mengagumkanku bahwa engkau berdiri. Ya. Ada yang mendahuluinya. Wa nahwi dzalik, misal itu. Tidak dibatasi dengan balaghani dan ajabani. Silakan yang lain. Nanti ada mahalnya anak ini beserta yang setelahnya. Karena dia ditakwil dengan yang setelahnya menjadi mafsar. Kadang dia sebagai fa'il, kadang sebagai maf'ul. Atau sebagai majrur. Min annaka ajibtu, misalnya. Ajibtu min annaka qa'im. Saya kagum kalau saya engkau berdiri. Ada mahalnya. Dia seperti si mufrad. Menjadi mufrad dia. Jadi jumlah ya, misalkan annaka Zaidun qa'im, ini jumlah ya. Zaidun qa'im. Tapi kalau sudah dimasuki anna, itu jadi mufrad. Jadi mufrad. Ya. Seperti dalam contoh kalimat ajibtu min annaka qa'imun. Saya kagum bahwa saya berdiri. Ini pada takwilan mufrad min qiyamika gitu. Mufrad. Tapi kalau bersama inna tetap sebagai jumlah. Sebagai jumlah. Ya. Jadi beda ya. Jadi inna bersama setelahnya tetap sebagai jumlah. Zaidun qa'im jumlah. Dimasuki inna Zaidun qa'im sebagai jumlah tetap. Tapi kalau misalnya dimasuki anna jadi mufrad pada takwilan mufrad, karena anna di antara apa? Huruf masdar, harfu masdarin. Ya, harfu masdarin. Ashhadu seperti an gitu, seperti an. Harfu masdarin Allah, kalau itu Allah. Atau ashhadu annaka, ya. Anna juga bisa. Walakinna, kemudian lakinna. Wa ma'naha al-istidrak. Makna lakinna adalah al-istidrak. Istidrak. Apa itu istidrak? Kalau anna jelas ya, untuk taukid. Ya. Inna juga taukid. Bedanya dalam penggunaan dan juga diantara bedanya. Kalau inna, ini menjadikan istilahnya tetap sebagai jumlah. Kalau anna berubah menjadi mufrad pada takwilan mufrad. Kemudian lakinna maknanya al-istidrak. Saya koreksi ataupun yang semisal itu. Wahwa taqibul kalami biraf'i ma yutawahamu thubutuh au nafyuh. Perhatikan baik-baik. Sebenarnya ini juga sudah pernah dijelaskan pada kitab Tuhfa ya. Istidrak adalah mengiringi kalam. Mengiringi kalam. Biraf'i ma yutawaham thubutuh. Dengan menghilangkan sesuatu yang yutawaham thubutuh. Tergambar adanya. Tetapnya, saya ulangi, mengiringi kalam dengan menepis, menghilangkan, atau mengangkat sesuatu yang tergambar adanya. Contohnya nih. Ya. Yang pertama dulu ya, ada dua karena ya. Mengiringi kalam dengan mengangkat sesuatu yang tergambar subutnya. Atau di sini kita lihat aja, ini ada di sini juga contohnya. Au nafyuh, ataupun yang tergambar penafiannya. Yuqalu, lihat, dikatakan Zaidun alimun. Ya, Zaidun alimun. Ketika dikatakan Zaidun alim, yang terbayang adalah apa? Subut. Sifat yang lain itu, maksudnya dia soleh, itu kan seperti itu ya. Kalau berilmu ya otomatis, atau enggak seharusnya, kelazimannya dia soleh gitu. Ini contoh dari ta'qibul kalam bi raf'i ma yatawaham thubutu, mengiringi kalam dengan mengangkat, menghilangkan apa yang terkesan adanya. Ketika dikatakan Zaidun alim, terkesan dia juga apa? Soleh gitu kan. Ini diangkat, dihilangkan. Dengan lakinnahu fasik. Tapi dia seorang yang fasik. Ya, ilmunya yang diamalkan gitu. Ini ya, contoh dari babi yang pertama tadi, ta'qibul kalam, mengiringi kalam dengan mengangkat atau menghilangkan apa yang tergambar adanya. Ya, ketika dikatakan Zaidun alim, tergambar apa? Dia soleh, akhlaknya baik. Antum menafikan ini, antum istidrak. Ya. Dengan apa? Lakinna. Lakinnahu, tapi dia Zaid fasikun, fasik. Bisa paham ini? Apa contohnya misalnya? Zaidun jahilun. Zaid jahil. Wah, berarti kalau jahil ditetapkan pula sifat yang semisal itu. Teman-temannya apa biasanya kalau jahil tuh? Ya. Biasanya kan dia kaslan ya. Tapi ini yang tergambar ini antum tuh bisa. Lakinnahu misalkan. Apa? Dia bodoh tapi lakinnahu soleh misalkan. Bodoh tapi soleh terajin ibadah. Ya. Sekedar contoh aja. Paham ini? Ya. Contoh yang lain. Zaidun. Apa lagi? Ghaniyun. Kalau tergambar kaya bagaimana dia? Hah? Dermawan enggak? Konsekuensinya orang kaya dermawan enggak? Enggak mesti ya? Enggak mesti. Kalau berilmu kan ya mengamalkan ilmunya. Kalau kaya enggak mesti ya. Apa yang kira-kira melazimi sifat yang lain tuh umumnya tuh, pada umumnya. Ya. Wa taqul, kemudian kau katakan ma Zaidun syuja'un. Zaid bukanlah pemberani. Ya. Zaid bukanlah pemberani. Fayuhimu dzalika annahu laisa bikarim. Maka mengesankan bahwasanya dia bukan orang yang dermawan. Ini penerapan dari yang kedua itu, nafyuh. Mengiringi kalam dengan mengangkat apa yang terkesan penafiannya. Ketika dikatakan Zain bukan orang yang suja, berarti ada penafian yang lain. Oh, berarti kalau dia bukan pemberani ya, dia orang yang bakhil gitu. Iya kan? Dinafikan juga sifat yang lain, kedermawanan. Karena orang yang biasanya pemberani, kan orang pemberani kan dia siap mengorbankan dirinya ya. Iya kan? Untuk orang lain. Kalau dirinya saja siap dia korbankan untuk orang lain, apalagi hartanya, lebih ringan lagi. Sehingga keumumannya orang pemberani itu dermawan. Umumnya demikian. Ah, ketika dikatakan Zaid dan Suja, Zaid bukanlah seorang pemberani. Nah, ini apa? Terkesan penafian yang lain juga. Berarti dia juga bukan karim. Antum istidrak gitu. Antum batal karena kenapa? Lakinnahu. Lakinnahu karim. Tapi dia dermawan gitu. Tidak seperti keumumannya. Orang yang apa? Jaban. Ya. Ma Zaidun syuja'un. Ketika dikatakan Zaid bukanlah seorang pemberani. Berarti apa? Penakut ya. Ini mengesankan ya, ketika dicabut dari dia sifat syaja'ah, maka seolah-olah terkesan dicabut juga sifat yang lain, yaitu al-karam, kemuliaan ataupun kedermawanan. Maka ini ditepis dengan lakinnahu, tapi dia adalah seorang yang dermawan meskipun dia kurang berani ataupun tidak memiliki sifat keberanian. Ya. Fataqulu lakinnahu karim, maka engkau katakan lakinnahu karim. Ya. Apa yang semacam itu? Untuk apa? Berarti terjemahannya kalau bahasa kita. Istidrak, ada enggak yang singkat terjemahannya? Ya, mengeringi kalam dengan menepis apa yang terbayang subutnya atau yang terbayang penafiannya. Ditepis. yang terbayang penafi penetapannya tetapi dengan lakinna atau penafiannya tetapi dengan lakinna. Ya, bisa dipahami enggak? Atau kurang? Ya. Lakinna yaitu mengiringi kalam dengan mengangkat atau menghilangkan apa yang tergambar thubutnya, apa yang tergambar tetapnya. Seperti kalau dikatakan Zaidun alimun, Zaid seorangnya alim. Ini kan mengesankan penetapan sifat yang lain yaitu soleh. Ini ditepis lakinnahu fasik atau lakinnahu zalim. Ya. Atau yang kedua, mengiringi kalam dengan menghilangkan mengangkat apa yang terkesan penafiannya. Ketika dikatakan mazidun syuja, Zaid bukanlah orang pemberani, terkesan penafian yang lain juga yaitu sifat al-karam. Berarti dia juga jangan-jangan bukan orang yang dermawan. Ah, ini kesan ini ditepis dengan lakinnah. Lakinnahu karim, tapi dia dermawan. Ya. Atau Zaidun misalkan alimun. Ya, terkesan saudaranya pintar enggak? Kalau Zaidunnya alim. Nah, ini kan terkesan saudaranya juga alim. Tapi ternyata antum tepis lakinna. Akhahu jahilun, tapi saudaranya jahil. Dengan lakinna. Ini masuknya kemana nih? Di raf'i mautahu hamsu butuhu atau nafyu? Zaidun alim, lakinna akhahu jahilun. Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, ya kan? Ketika dikatakan Zaidun alim, terkesan ditetapkan pula ilm ini kepada untuk saudaranya. Tapi ada nafikan, lakinna akhahu jahil, karena malas misalkan. Ya. Atau sebaliknya, Zaidun jahil. Nah, balikannya. Zaid jahil. Biasanya kalau Zaid jahil, teman-temannya jahil pula, antum tepis. Lakinna akhahu alim ataupun zaki, cerdas. Ini yang bisa untuk yang kedua ini. Ketika dikatakan Zaidun, misalkan Bali, Dungu, atau contoh saja ya, biar mudah. Atau jahil, ya. Zaidun jahil. Ketika dikatakan Zaid jahil, maka terkesan penafian, kan? Penafian jahil. Penafian ilmu ya berarti ya. Dari saudaranya juga. Lakinna, maka dikatakan ditepis dengan lakinna akhahu alim. Zaidun jahilun. Zaid jahil. Ah, berarti kalau apa maksudnya mana? Thubut apa nafyu ini? Thubut ya. Zaidun jahil. Zaid jahil. Nah, kalau Zaid jahil berarti saudaranya pun jahil. Thubut ya berarti ya. Maka antum nafikan dengan lakinna. Lakinna akhahu apa? Alimun. Ya. Ma Zaidun. Ganti aja syuja. Zaid bukan berani. Ma Zaidun alimun. Zaid bukanlah seorang alim. Ketika dikatakan Zaid bukan seorang alim, biasanya apa? Kan kaslan. Iya. Antum tuh bisa kan lakinnahu apa? Mujtahid. Bodoh tapi semangat gitu kan. Sebenarnya contoh saja. Iya. Jadi paham gini sih, Drop? Ya. Paham aja definisinya tadi. Mengiringi kalam dengan menepis apa yang tergambar adanya atau apa yang tergambar penafiannya, itu bisa dengan lakinna. Ya. Zaidun ghaniyun. Kalau Zaid ghani berarti saudaranya biasanya kaya enggak? Kaya ya. Tapi lakinna khahu faqirun gitu loh. Ma Zaidun ghaniyun, Zaid bukan orang yang kaya. Biasanya kalau dia itu bukan orang kaya, misalkan saudaranya bukan orang kaya juga. Perhatikan di sini tergambar penafian juga ya pada saudaranya. Karena dinafikan kekayaan dari Zaid, biasanya saudaranya juga miskin juga gitu. Ma Zaidun waniyun lakinna, ditepis itu. Kesan hilangnya kekayaan ataupun tidak adanya kekayaan pada saudaranya dengan lakinna akhahu ghani, tapi saudaranya kaya loh gitu. Ya, semoga bisa difahami. Wa ka'anna, kemudian ka'anna. Litashbih, untuk penyerupaan. Kaqaulika, seperti contoh ucapanmu. Ka'anna Zaidan Asadun. Zaid, seolah-olah singa. Diserupakan dalam hal apa ini? Keberaniannya. Ya, bukan dari apa sosoknya, tapi keberaniannya. Ka'anna Zaidan Asadun. Ayuzan, atau kadang juga. Ka'anna datang untuk makna dugaan. Seperti ucapanmu, ka'anna Zaidan katibun. Ya, Zaid seolah-olah seorang katib. Ya. apa katib? Asara Nuh, penulis ya, tapi kadang dibawa kepada mana? Ahli dalam bidang syair ya. I'rabnya jelaskan. Inna Zaidan qa'imun, inna harfu taukidin wa nasbin. Zaidan ismu, inna mansub wa alamatu nasbihi al-fathah al-zairu ala akhirih. Qa'imun khabaru, inna mansub marfu alamatu rafi al-dhamma al-zairu ala akhirih. Ya. Bisa kan? Ya. Kalau innal insana lafi khusrin. I'rabnya bagaimana? Inna harfu taukidin wa nasbin. Al-insana ismu inna mansub wa alamat nasbihi al-fathah al-zahir ala akhirihi. Lafi, lam ini disebut lam muzakhlaqah atau muzakhlafah. Lam yang digelincir, yang digelincirkan. Tadi di awal la inna, cuma karena datang berturut-turut dua bentaukid, maka yang satunya digelincirkan berkhobarnya. Ya. Lam muzakhlaqah atau muzakhlafah. Fi khusrin, ini jar majrur, ya kan? Muta'alik dengan mahdhuf sebagai khabar inna. Pada mahalnya apa berarti? Al-jar wal majrur fi mahalnya apa? Rafin khabar inna. Ya. Inna allaha apa? Apa? Alimun bidhati sudur. Ya jelas ya? Kalau inna allaha ma'al muttaqin. Inna jelas. Lafdul jalalah Allah jelas. Mana khabarnya? Ma'al muttaqin. Dharaf. Jadi dharaf di sini syibu jumlah berarti kan, kalau dharaf kan. Pada mahalnya apa? Rafa. Khabar dari? Ya, jadi dharaf ma'a sendiri dharaf mansub. Dan dia mudhaf, selain mudhaf ilaih. Dharaf ini syibu jumlah. Pada mahalnya apa? Rafa. Sebagai apa? Khabar. Atau kalau mau disebutkan, muta'alik dengan mahdhuf. Ya. Kemudian, contoh yang berikutnya. Tadi, belum di-i'rab. Ya. Zaidun alimun, lakinnahu fasikun. Bagaimana Zaidun alimun? Zaidun mubtada marfu bil ibtida wa alamat rafi al-dhamma al-zahira ala akhiri alimun khabar, ya, khabar al-mubtada marfu bil mubtada marfu'nya oleh mubtada wa alamat rafi al-dhamma al-zahira ala akhiri. Lakinnahu, lakinna harfu istidrakin wa nasbin yang disebutkan. Al-ha, lakinnahu al-ha dhamirun muttasilun mabniun ala al-dham fi mahalli nas din ismu lakin na, isinya lakin na. Fasikun apa? Khabar lakin na mar fu alamat rafi abba mabahan ala akhirih. Ya. Kemudian ma zaidun syuja'un lakinnahu karimun. Zaid bukanlah seorang pemberani tapi dia seorang yang dermawan. Ma nafiyah ataupun harfun nafi, boleh ma nafiyah atau harfun nafi. Zaidun mubtada, di sini manya enggak beramal. Zaidun mubtada marfu' wa alamat rafi' dhamma dhahirun ala akhirih. Syuja'un khabar marfu' juga wa alamat rafi' dhamma dhahirun ala akhirih. Lakinnahu lakinna harfu istidrakin wa nasbin. Al-ha dhamir muttasil mabni ala dhamm fi mahalli nasbin. Ismu lakinna karim khabarnya. Ya. Ka'anna Zaidan asadun. Ka'anna harfu apa? Tashbih wa nasbin. Ya. Kemudian Zaidan ismu ka'anna, isimnya ka'anna man sub wa alamatu nasbi al-fathah al-zahir ala akhirih. Asadun khabar ka'anna mar fu wa alamatu rafi al-dhamma al-zahir ala akhirih. Ya. Kemudian diantara makna ka'anna selain tashbih adalah apa? Al-dhan untuk dugaan. Ini ditetapkan oleh orang-orang Kufah. Ya. Juga ahli nahu yang lainnya. Dikatakan oleh mereka, orang-orang Kufah dan juga selainnya, bahwasanya ka'anna itu untuk penyerupaan. Kalau khabarnya jamid. Jamid, seperti asar kan jamid ya. Ka'anna Zaidan asadun. Ini ka'anna maknanya penyerupaan. Kenapa? Karena khabarnya asad itu apa? Jamid. Sehingga maknanya tashbih. Ka'anna Zaidan asadun. Zaid seolah-olah asad. Singa dalam hal keberanian. Ya. Ataupun kalau khabarnya selain jamid mushtaq, khabarnya mushtaq, ya mushtaq seperti fa'il, wasaf, sifat, si maf'ul dan yang lainnya atau khabarnya dzaraf atau khabarnya fi'il atau jumlah, maka itu seringnya bermakna dzon, dugaan. Seperti kaanna Zaidan katibun. Katibun musyakkan dari kataba, ya kan? Ya. Saya seolah-olah seorang katib. Kaanna Zaidan apa? Contoh yang lain? Yaqum, seolah-olah Zaid sedang berdiri. Maka di situ kaanna mananya apa? Kaanna dzon. Ya. Kaanna seolah-olah. Ya. Sepertinya Zaid apa? Sedang berdiri. Ataupun kaanna Zaidan, kalau misalkan dzaraf apa? Amama al-masjidi, seolah-olah Zaid berada di depan masjid, kan enggak pas kalau dibawa ke mana apa? Tashbih. Zaid seperti di depan, kan enggak pas. Dengan maknanya seolah-olah apa ya? Dugaan, ya, sepertinya atau seolah-olah, ya. Sebagian demikian, katanya kaanna kadang untuk tashbih dan kadang untuk dzon. Bagaimana cara membedakan atau mengetahui bahwasanya kaanna di situ untuk mana tashbih dan yang lain untuk dzon? Dilihat di situ khabarnya. Kalau khabarnya jamis bi asad dan yang lainnya seperti atau badr, kaanna Zaidan badrun, Zaid seperti bulan purnama. Wajahnya berseri. Ya. Wajahnya bersinar. Maka di sini kaanna itu apa? Tashbih, Zaid seperti bulan purnama. Tapi kalau khabarnya bukan jamid, yang mushtaq atau dzaraf atau fi'il, biasanya itu apa? Mana? Dzon, dugaan. Ya. Kaanna Zaidan, misalkan zahib, kaanna Zaidan zahibun. Ya. Apa maknanya berarti kaanna Zaidan zahibun? Ya. Sepertinya Zaid pergi, dugaan kan. Sepertinya Zaid sudah pergi. Ya. Ataupun telah pergi. Atau sedang pergi. Walaita litamanni. Kemudian yang berikutnya laita. Untuk makna tamanni, angan-angan. Apa itu makna tamanni? Huwa talabu mala toma'afi. Ya. Menginginkan sesuatu yang tidak bisa diharapkan. Ya. Talabu mala toma'afi. Yaitu menginginkan mencari sesuatu yang tidak bisa diharapkan. Untuk bisa dicapai. Kaqauli syekh, seperti ucapan orang yang sudah tua, laita syababa ya'udu yauman, laita syababa ya'udu yauman, duhai kiranya masa muda itu bisa kembali pada satu hari. Mungkin enggak terjadi ini? Bukan, ini tadi angan-angan ini. Ya, hayalan. Ya, angan-angan. I'rabnya bagaimana? Laita harfu tamanni wa nasbin asy-syababa ismu laitaman subhanallahi wa nasbi al-fathah al-zahiru ala akhirihi ya'udu fi'ilun mubari'un marfu li tajarudihi minan nasib wal jazi wa alamatul abdama al-zahiru ala akhiri wa fa'iluhu wa min musyatir fihi jawazan taqtiruhu huwa ya'udila al-shabab al-jumlah al-fi'liyah fi mahali raf'in khabar layta yauman taruf taruf yauman arfu zaman man sub wa alamatul nasbi al-fatha al-zahiru ala akhirihi. Kemudian kadang juga laita digunakan untuk makna yang lain selain tamani, au ma fihi usrun, atau untuk makna menginginkan sesuatu yang padanya ada kesulitan untuk dicapai tapi mungkin ya untuk bisa mencapainya. Ka qaulil mu'dim al-ais, seperti ucapannya orang yang mu'dim, miskin, yang sudah al-ais, putus asa. Ya. Laita li qintaran min adh-dhahab, kiranya aku memiliki harta yang banyak dari emas. Qintar kadang dibawa pada mana? Satu kintal dari emas. Mungkin enggak dia punya emas sebanyak ini? Ya mungkin saja ya. Tapi sangat sulit gitu. Sangat sulit. Beda enggak dengan yang tadi di atas? Beda. Kalau tadi kembalinya masa muda enggak mungkin, mustahil, kecuali nanti kalau dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, kembali muda lagi. Ya. Di dunia enggak mungkin. Ya. Ataupun kalau dia memiliki emas yang sangat banyak, mungkin meskipun sangat sulit gitu. Laita i'rabnya apa? Harfu tamannin. Ya, wa nasbin. Ya. Kemudian li al-jaru wal majrur. Ya. muta'alliq bi mahdhu khabar muqaddam dia. Khabar apa? Muqaddam. Qintaran ismu laita. Ya, ismu akhar diakhirkan mansub laita wa alamat nasbi al-fathah. Ya, al-dhahirah ala akhirih. Ya. Min adh-dhahab jar majrur muta'alliq bi mahdhu sifat dari qintar. Jadi i'rabnya min adh-dhahab itu jar majrur sifat dari qintar karena dia min adh-dhahab itu kan jar majrur sifat jumlah. Sifat jumlah datang setelah apa? Yang nakirah, kentoran. Maka dia harus sebagai apa? Si sifat. Satu lagi. Wala'alla litaroji. Kemudian la'alla untuk harapan. Harapan maknanya, ataroji maknanya adalah tolabu al-mahbubi al-mustaqrabi husuluh. Tolab menginginkan ya, al-mahbub sesuatu yang disukai, al-mustaqrab husuluh yang dianggap dekat terjadinya. Menginginkan sesuatu yang disukai yang dianggap dekat terjadinya sebentar lagi terjadi seperti ucapan Allah SWT seperti ucapanmu la'allallaha yarhamuni semoga Allah merahmatiku ini kan rahmat Allah kan sesuatu yang mahbub ya kan disukai dan dianggap dekat terjadinya kemudian terkadang juga dia datang untuk menisfaq kekhawatiran gitu loh al-isfaq kekhawatiran. Wa huwa tawakkul makruh yaitu menduga terjadi sesuatu yang tidak disukai. Ya. Seperti la'alla Zaidan halik, jangan-jangan Zaid binasa dia. Ya. La'alla Zaidan halik. I'rabnya mudah kan? La'alla harfu pada contoh yang pertama, la'alla Allah yarhamuni, la'alla harfu tarji. Wa nasbin lafdzul jalal Allah. Ismul alaman, sub alamat nasbi al-fathah, dhahir ala akhir, yarhamuni, ini jumlah fi'liyah, kalau mau di-i'rab, yarhamu, fi'il mudari', marfu' li tajarudi, minan nasib al-jazim, alamatu rafi' al-dhamma al-dhahirah, ala akhir, wa fa'iluhu, bandar mustatir fihi, syawazan taqtiruhu huwa ya'udila Allah, lafzilil Allah, nun lil, miqaya al-ya dhamirun, mutasilun mabni ala as-sukun, fi mahali nasbin hafulun, bi al-jumlah al-fi'liyah, min yarhamuni fi mahalli apa? Rafin khabar la'al la'alla. Adapun pada contoh yang berikutnya la'alla zaidan halik la'alla harfu isfaqin. Iya. Kalau tadi la'alla yang pertama harfu tarjin. Kali ini harfu isfaq. Ya selainnya sama i'rabnya. Terus bagaimana kalau la'alla dinisbahkan kepada Allah? La'alla Allah yuhditsu ba'da dzalika amra. Ya, ada khilaf. Sebagian mengatakan maknanya kepastian. Kalau disandarkan kepada Allah manik pasien. Ya. Apa dalam contoh ayat Al-Qur'an? Hah? Ya. Oh iya di antaranya kepada Allah, la'allakum tattaqun. Apa ayat sebelumnya? Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, ataupun yang lainnya berpendapat tetap dia bermakna apa? Tarji, tapi perintah untuk kita berharap gitu loh. Kepada Allah. Atau binisbah tarojinya kepada si hamba ini. Ya. Seperti si bawai, tetap menetapkan sesuai dengan maknanya. Hanya saja binisbah ilal abd. Harapannya pada kaitannya dengan hamba itu. Ya. Atau yang lain mengatakan perintah untuk berharap. Dan yang lain mengatakan kepastian. Au lita'lil. Atau kadang juga dia la'ala datang untuk menunjukkan illah. Ya. Alasan. Kaqaulihi ta'ala seperti contoh ucapan Allah SWT faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkar ucapanlah oleh kalian berdua wahai Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun qawlan layyina ucapan yang lembut la'allahu yatadhakkar maknanya apa kalau lita'lil agar dia Fir'aun mau ingat gitu agar ya. Untuk menunjukkan ta'lil ya. Sering diterjemahkan maknanya agar Ailikai yatadzakkar, yakni mana agar dia mau ingat. Nasu ala dzalik al-Ahfash. Makna ini ditegaskan oleh al-Ahfash. Ya, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Ya, asa itu termasuk af'alul muqarabah fi'il-fi'il. Yang menunjukkan kepada makna muqarabah sebentar lagi. Asa Zaidun an yaqum. Sebentar lagi Zaid berdiri. Ya, ketika dinisbahkan kepada Allah, mirip dengan la'alla maknanya ya. Asa rabbukum ayyarhamakum. Pasien bagian mengatakan demikian. Ada mengandung itu, harapan juga. Ya, termasuk afal muqarabah. Fiil-fiil yang menunjukkan dekatnya terjadinya sesuatu. Semoga ada enggak di sini ya nanti. Ada bahasa sendiri. Yang lain? Ada yang minta diulang? Apa? Ya tadi lawannya apa? Lawannya taroji. Kalau taroji kan menunggu-nunggu sesuatu yang disukai ya. Kalau isyak itu ya menunggu-nunggu juga, tapi sesuatu yang ditakutkan. Ya, la'alla al-aduwa. Aduh, jangan-jangan musuh. Apa misalkan? Qadim, datang ini. Apa itu namanya itu? Ya. Menunggu-nunggu sesuatu yang ditakuti atau mengkhawatirkan datangnya atau terjadi sesuatu yang ditakuti gitu. Tawaqqu' itu kalau secara lughah bermakna taraqqub, menunggu-nunggu. Ya, menunggu-nunggu. Kata juga di kepada mana tahassub. Ya, menduga. Ya, yang lain? Enggak ada? Ham? Ya. Inna anna raita lakinna la'alaka anna aksu malikana min amal. Fa inna zaydan alimun bi anni kufun walakinna amnahu dhubighni. Wa ru'ida tartiba illa fil ladhi kalaita fiha ahuna ghairal badhi'ah. Kata Ibn Malik menyebutkan dalam Alfiyah itu. Wa ru'ida tartib. Perhatikan ini urutan ini. Jadi inna dulu urutannya, kemudian isimnya, kemudian khobarnya. Ini dijaga urutannya. Boleh enggak khobarnya mendahului isimnya? Enggak boleh, kecuali kalau khobarnya bentuknya jar majrur atau dhorof. Seperti laita fiha ghairal badhi. Boleh. Tapi kalau khobarnya selain dhorof, selain jar majrur, maka enggak boleh. Seperti inna zaidan qaimun. Dibalik inna qaimun zaidan, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Tapi kalau khabarnya berubah jar majrur boleh. Inna zaidan fil masjid, inna fil masjid zaidan, boleh enggak? Boleh. Iya. Hanya wa ru'ida tartiba illa fil ladzi, kata Ibn Malik. Perhatikan ini urutannya dalam penggunaan inna dan teman-temannya. Urutan ini innanya dulu ada teman-temannya, kemudian isimnya baru khabarnya. Kecuali pada semisal contoh laita fiha ghairal badhi. Laita fiha, di sini khabarnya didahulukan. Fiha ghairo, isimnya laita diakhirkan. Boleh, kenapa? Karena khabarnya bentuknya apa? Jar majrur. Ya, atau dharaf, boleh. Ya. Yang seperti ini banyak kita dapati ya. Banyak kita dapati dalam ayat-ayat juga. Ya, cukup dulu di sini. Wallahu ta'ala ala wa alam subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syurga layla. Anda, sahabat, rukau, cukup dulu.